Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbana wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan perbedaan yang pertama dari ahli syirik di zaman kita saat ini, al-mutaakhirin, dengan orang-orang musyrikin pada zaman awwalin, zaman terdahulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya perbedaan yang pertama, bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah mereka terjatuh ke dalam kesyirikan ketika dalam keadaan roho, lapang, tidak tertimpa bencana dan kemadharatan. Adapun ketika dalam keadaan syiddah, tertimpa bahaya kemadharatan, baru mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjelaskan tentang hal ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Luqman ayat yang ke-32, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka tertimpa ombak sebagaimana potongan-potongan awan yang tinggi, dzulal, gunung-gunung yang tinggi, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Adapun orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini, kesyirikan mereka terus-menerus. Baik ketika dalam kondisi lapang ataukah ketika dalam keadaan genting. Bahkan kita melihat orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini ketika dalam kondisi genting, kesyirikan mereka bahkan bertambah. Nah, ini terlihat sekali perbedaan antara ahli syirik di zaman kita saat ini dengan zaman jahiliyah. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau mengomentari perkataan ma'alif, tabayyana lahul farqu. Akan nampak pada dirimu perbedaan antara ahli syirik di zaman kita saat ini dengan ahli syirik pada generasi terdahulu, pada generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga secara kesimpulan, ahli syirik pada zaman Rasul, kesyirikan mereka lebih ringan dibandingkan kesyirikan yang dilakukan oleh mereka para al-mutaakhirin, generasi kita saat ini. Namun dengan kesyirikan yang mereka lakukan tersebut, Allah tabaraka wa ta'ala mengancam mereka dengan ancaman-ancaman yang berat dan dahsyat. Ayat-ayat yang kita ketahui dalam Al-Quran menjelaskan tentang keadaan ahli syirik dan akibat dari perbuatan syirik itu terkena kepada orang-orang musyrikin pada zaman tersebut. Di antaranya dalam surat Al-Bayyinah, Allah menamai mereka dengan penamaan yang paling buruknya, ulaika hum syarrul bariyah. Setelah sebelumnya Allah katakan, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di neraka jahannam abadi di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek manusia, makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam ayat ini yang Allah maksud adalah orang-orang kafir dari kalangan Yahud, An-Nasara, dan dari kalangan mereka orang-orang musyrikin. Maksudnya adalah bila mana keadaan orang-orang musyrikin pada zaman Rasul dengan model kesyirikan yang tadi kita sebutkan mendapatkan ancaman yang demikian berat. Sekian ayat Al-Quran. Itu Allah Tabaraka Ta'ala menjelaskan tentang tercelanya perbuatan syirik, disebutkan dengan ancaman yang demikian besar, menunjukkan kepada kita tentulah bila kita melihat kondisi orang-orang musyrikin di zaman kita lebih parah kesyirikannya pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu lebih layak kalau lah semisal ayat-ayat ini terkena kepada mereka, bahkan lebih besar. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, faman fahima hadhil mas'alah, sampai dengan akhirnya barang siapa yang memahami masalah ini, perkataan muallif rahimahullah, ai maksudnya adalah tabayyana lahul farqu, akan jelas untuknya perbedaan tersebut, baina musyriki zamanihi rahimahullah wal musyrikin fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, antara orang-orang musyrikin pada zaman muallif rahimahullah dengan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kondisi orang-orang musyrikin pada zaman muallif rahimahullah demikian, maka kondisi orang-orang musyrik pada zaman kita saat ini kesyirikannya jauh lebih parah dibandingkan yang sebelumnya. Yang namanya dosa dan kemaksiatan semakin bertambah zaman semakin besar dan semakin berat serta bertambah. Nah, berbeda dari sisi skalanya, berbeda dari sisi jenisnya dengan dosa yang dilakukan pada zaman-zaman yang sebelumnya. Pada zaman kita saat masih kecil, orang tidak dikenalkan dengan yang namanya HP, ya kan? Tidak paham tentang yang namanya internet, itu enggak paham. PS saja enggak tahu. Nah, itu zaman kita masih kecil. Nah, dulu orang main dingdong kata orang, itu aja sudah takut-takut ya, dimarahi orang tuanya. Kalau zaman sekarang semakin berkembang, semakin berkembang. Bahkan katanya orang bisa main permainan-permainan melalui teropong kayak kacamata itu. Iya kan? Pakai kacamata gini ternyata lagi asik mainan dia. Subhanallah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang kepada kalian satu zaman melainkan generasi yang setelahnya lebih jelek dibandingkan yang sebelumnya. Nah, bila kita melihat keadaan kesyirikan di zaman Rasul lebih ringan, namun ancaman ayat-ayat yang merisikan kesyirikan dalam Al-Quran terkena kepada mereka. Semakin bertambahnya waktu, kesyirikan manusia semakin berubah menjadi bertambah dan beraneka ragam jenisnya, berbeda jauh dengan kesyirikan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Semakin bertambah zaman demikian berkelanjutan ila yaumil qiyamah, hingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya yaumil qiyamah akan ditegakkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala pada manusia yang paling jeleknya, ala syiralil khalqi. Hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada makhluk yang paling jeleknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lafaz yang lainnya Rasul menyebutkan la tuqamu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidak akan ditegakkan yaumul qiyamah hingga tidak ada lagi seseorang yang berkata di permukaan dunia ini menyebut nama Allah dan Allah enggak tersebut nama Allah tabaraka taala. Dan jauhnya manusia di zaman tersebut dari mengenal Allah subhanahu wa taala. Naam. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa anna syirkal awwalina akhaffu min syirki ahli zamanihi, dan kesyirikan generasi terdahulu lebih ringan dibandingkan kesyirikan pada zaman muallif rahimahullahu taala. Naam. Walakin aina man yafhamu qalbuhu dzalik, namun di manakah seseorang yang mau hatinya memahami hal tersebut. Wa aktsarun nasi fi ghaflatin an hadza, kebanyakan manusia lalai dari kenyataan tersebut. Wa aktsarun nasi yalbasu alaihimul haqq bil batil fayadhunnuna al batila haqqan kama yadhunnuna al haqqa batilan. Sebab kebanyakan manusia mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Kebanyakan mereka menyangka yang batil itu benar sebagaimana mereka menyangka yang benar itu batil. Nah, ungkapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sungguh benar-benar terjadi pada zaman kita saat ini. Sehingga kebanyakan manusia tidak hanya memandang sunnah sebagai bid'ah, bid'ah sebagai sunnah. Sebagian manusia kebanyakannya memandang bahwasanya perkara yang bid'ah itulah sunnah. Ketika seorang menyampaikan ini yang sunnah, dikatakan sebagai bid'ah, sesuatu yang baru, tidak dikenal dan diingkari oleh masyarakatnya. Dan subhanallah, yang demikian berkelanjutan hingga manusia jahil tentang tauhid dan syirik. Hingga manusia jahil tentang tauhid dan syirik. Mereka beranggapan kesyirikan sebagai tauhid, tauhid sebagai syirik. Yang demikian disebabkan karena banyaknya para duat ad-dalalah, para da'i-da'i yang menyuruhkan kepada kesesatan dan memoles yang namanya kesesatan tersebut sebagai kebenaran. Termasuk yang mereka poles adalah perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita melihat lantunan-lantunan kesyirikan banyak terlafazkan di masjid-masjid dalam keadaan orang-orang yang menglafazkannya tidak faham itu syirik. Naam, tidak faham itu syirik, dijadikan sebagai alunan lagu, nada yang mereka anggap ini sebagai solawat yang disyariatkan untuk kita panjatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka bertawassul kepada orang-orang saleh. Ya tawassalna bi bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badriya Allah. Nah, mereka bertawassul yang pertama dengan menyebut nama Allah. Ini tawassul yang dibolehkan, tawassul yang disyariatkan bahkan dalam Al-Quran. Seorang menjadikan nama Allah sebagai sebab dia berharap dengannya mendapatkan apa yang dia inginkan ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang kedua dan yang ketiga, pelakunya pada hakikatnya terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Dia bertawassul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan antara Rasul sebagai perantara antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia berdoa, dia meminta kepada Rasul. Ketika dia dalam kondisi kesulitan, dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar supaya Rasul ini menyampaikannya kepada Allah, atau dengan harapan Allah lebih mengabulkan keinginan mereka dan Allah tabaraka wa ta'ala mencintai perbuatan mereka tersebut. Nah, padahal itu syirik. yang menjadikan Rasul sebagai perantara antara seorang dengan Allah, ini termasuk dari tipe perbuatan orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara jelas Allah katakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita tidak menyembah mereka, tujuannya adalah tatkala kita mendatangi mereka agar supaya mereka ini bisa mendekatkan diri kita dengan Allah sedekat-dekatnya. Ini namanya tawassul. Ini namanya menjadikan orang-orang soleh sebagai wasail, wasilah yang dengannya agar supaya mereka bisa dekat dengan Allah, lebih dikabulkan doanya oleh Allah, lebih didengarkan permohonan mereka oleh Allah, dan lebih diterima ibadah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap dengan perbuatan mereka mendatangi orang-orang soleh dengan harapan-harapan yang tadi kita sebutkan. Ini kenyataan yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Demikian berikan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrikin yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga bertawassul dengan ahli Badr, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal syahid di perang Badar. Bertawassul dengan sahabat Rasul yang telah meninggal dunia. Ini jelas syirik. Naam. Rasul mengingatkan kita dalam hadisnya, la tatrutuni kama atratin nasara Isa ibni Maryam fa inni ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku, memujiku, menyikapi Rasul, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Katakanlah oleh kalian, saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fa inni ana abdun, sesungguhnya saya adalah hamba Allah. Katakanlah oleh kalian, saya adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada salah seorang berkata kepada Rasul, ia menisbatkan bahwasanya apa yang dia dapatkan adalah berdasarkan kehendak Allah dan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allahu wa syi'ta. Ya, seorang mengatakan kepada Rasul, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu ya Muhammad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam marah, menegur orang tersebut dan mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan saya ini sebagai sekutu tandingan dari selain Allah? Katakanlah, ini adalah kehendak Allah saja, bukan kehendak saya. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya tentang prinsip-prinsip tauhid, di antaranya adalah hak seseorang, hak disembah, hak untuk kemudian memberikan kebaikan, itu seluruhnya adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak berada di tangan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan kita melihat ucapan-ucapan kesyirikan yang dipoles sebagai selawat yang mereka anggap mendapatkan pahala ketika seorang membacanya. Ini banyak di antara kaum muslimin yang jahil tentang maknanya, ataukah mutajahil, pura-pura jahil. Namun ketika diingatkan, mereka membantah orang yang mengingatkan mereka. Nah, sebagian syair lagi lebih parah dibandingkan yang tadi kita sebutkan. Nah, apa itu syairnya? Hah? Ya Habib al-Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Naam. Ia berdoa kepada Rasul, tujuannya adalah agar supaya Rasul menyampaikan keinginannya kepada Allah. Dan dia berharap agar supaya Rasul mengampuni dosa-dosanya. Dan dia beranggapan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang maha luas kemuliaannya. Berarti dia terjatuh ke dalam tiga kesyirikan. Syirik dalam perkara rububiyah, syirik dalam perkara al-asma wa sifat, ia berikan sifat yang seharusnya dimiliki oleh Allah kepada makhluk. Dan syirik dalam perkara al-uluhiyah. Pada zaman jahiliyah orang-orang musyrikin faham yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah, yang menolak bala ketika mereka mendapatkan bala tersebut adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kelaziman konsekuensi tauhid ar-rububiyah. Tapi pada zaman sekarang orang-orang musyrikin hingga terjatuh ke dalam kesyirikan dalam perkara rububiyah, meyakini ada makhluk yang bisa menyembuhkan mereka, meyakini ada makhluk yang bisa menolak bala mereka, meyakini ada makhluk yang bisa memberikan rezeki kepada mereka. Dan ini terbukti ketika mereka tertimpa kemadharatan, mereka minta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika mereka dalam keadaan sempit rezekinya, mereka meminta kepada selain Allah azza wa jalla. Naam. Sehingga mereka terjatuh ke dalam ketiga jenis kesyirikan tersebut. Wal'iyadzubillah. Dan yang lebih disesalkan dan disayangkan, ketika ada seorang yang mengingatkan orang-orang tersebut tentang hakikat perbuatan mereka adalah kesyirikan dan tidak benar, disebutkan dalilnya dalam Al-Quran, disebutkan keterangan dari hadis Nabi SAW, para sahabat dan imam-imam Islam, maka kita akan menjumpai mereka adalah orang-orang yang lari, tidak mau mendengarkan penjelasan-penjelasan tersebut, bahkan menyingsingkan lengan-lengan mereka dan menuduh bahwasanya seorang yang menegur mereka, menasihati mereka adalah seorang yang berpaham wahabiyah. Ini kamu wahabi ini. Nah, kamu wahabi. Ya subhanallah. Lihat bagaimana orang-orang yang membenci tauhid berupaya untuk menggiring image masyarakat agar mereka membenci tauhid dengan mengidentikan dakwah tauhid tersebut kepada sosok Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dengan menebarkan kisah-kisah dusta atas nama beliau rahimahullah. Tujuannya adalah agar supaya beliau dibenci oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar supaya ketika seorang mengetahui kitab ini karya beliau, mereka tidak mau membacanya. Mengetahui ini adalah pembahasan dari beliau, mereka tidak mau untuk mendengarkannya. Padahal yang beliau tulis adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau tulis adalah ayat-ayat Al-Quran yang jelas memiliki makna, ayat yang muhkam, yang jelas, yang gamblang, dan tidak ada kesamaran padanya. Nah, ini hakikat fenomena kenyataan yang kita lihat di zaman kita saat ini. Sehingga dengan banyaknya keadaan-keadaan ahli syirik yang semakin beraneka ragam dan bencinya mereka terhadap at-tauhid dan dakwah at-tauhid, maka tak sedikit di antara mereka para ulama-ulama kita yang hidup pada zaman sebelum kita hingga zaman kita saat ini menganjurkan kita untuk terus rajin membahas seputar tauhid dan rajin untuk terus mendakwahkan pembahasan seputar tauhid, terkhusus di tengah-tengah masyarakat awamul muslimin, disebabkan karena ahli syirik berupaya untuk membuat propaganda sedemikian rupa dan sedemikian besar. Tujuannya adalah agar supaya melengsarkan ajaran tauhid ini di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau semisal ahli sunnah diam, kalau semisal ahli tauhid diam bisu melihat bagaimana umat ini diteror oleh mereka para kuburiyun, orang-orang yang menyembah orang-orang saleh dengan dalil itu adalah kurbah ketaatan kepada Allah, belum lagi orang-orang yang berupaya untuk kemudian menjadikan ajaran Islam ini tidak menentang budaya dan adat istiadat masyarakat yang kebanyakannya syarat dengan unsur-unsur kesyirikan. Maka bagaimana keadaan seorang yang jahil hidup dengan fenomena yang demikian? Dikhawatirkan nantinya dia akan larut termakan syubhat-syubhat mereka dan terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan mereka. Sehingga seharusnya kita tatkala mengetahui fenomena demikian lebih rajin membahas tauhid. Minimalnya kita bisa selamatkan keluarga kita, anak dan istri kita ketika menjumpai, mungkin ketika berziarah di tempat saudaranya melihat ada satu kesyirikan. Bi, tadi saya melihat kenapa sih di rumah mbah saya ada huruf-huruf Arab ditulis di atas pintu. Kata mbah, kalau semisal ditulis huruf-huruf Arab di atas pintunya, maka pencuri ketika masuk tidak akan mengetahui pintu masuknya. Nah, sehingga akan memudahkan orang yang ada di rumah tersebut untuk menangkapnya. Atau kalau semisal dia di luar, dia akan terhalangi untuk masuk ke rumah tersebut. Nah, ini jelas-jelas kesyirikan. Ya, menggantungkan sesuatu dengan tujuan-tujuan demikian, memiliki kepercayaan-kepercayaan demikian, ini jelas-jelas perbuatan kesyirikan. Dia menjadikan makhluk sebagai penolongnya dan dia meyakini manfaat itu adalah berada di tangan makhluk tersebut, bukan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melihat, saksikan masyarakat yang jahil, kalau kemana-mana pasti ada bawaannya, ya kan? Pasti ada bawaannya dia. Apakah mungkin di sabuknya kah diikatkan, ataukah mungkin di dompetnya kah ditaruh semisal tulisan-tulisan rahasia, ataukah mungkin dimasukkan ke tubuhnya, dimasukkan ke tubuhnya istilah susuk, ada yang dimasukkan berupa emas di keningnya tujuannya agar supaya cantik rupawan, gagah penampilannya, dimasukkan ke punggungnya tujuannya agar supaya kekar, tidak sakit-sakit punggungnya, dimasukkan ke kakinya tujuannya agar supaya bisa lari kencang. Faya subhanallah. Bahkan di zaman kita saat ini sebagian masyarakat yang jahil tega memelintirkan sebagian ayat-ayat Al-Quran digunakan untuk ajang-ajang kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menimba ilmu dari seorang kiai, katanya yang dia dapatkan dari sang kiai tersebut adalah ilmu putih, bukan ilmu hitam. Ilmu itu dibagi dua, ilmu putih, ilmu hitam. Kalau ilmu hitam itu dari para dukun, biasanya pakaiannya serba hitam. Nah, penuh dengan kesyirikan, ada tumbal-tumbal, ada yang harus dikorbankan, ada mantra-mantra yang jelas tidak difahami dan syarat dengan kesyirikan, ada bunga-bunganya. Tapi kalau ilmu putih ini berasal dari Mbah Kiai. Ketika seorang sakit, ini nak, saya tuliskan ayat Al-Qur'an, kamu taruh na'am di badanmu di manakah sembarang. Nah, taruh Al-Qur'an di situ. Ketika seorang khawatir ada musuh yang melawannya, diajarkan mantra. Nina, agar supaya kamu ini bisa lari tidak diketahui oleh teman-temanmu atau oleh musuh-musuhmu tersebut, baca ayat ini. Baca ayat ini. Nah, pernah saya dapat kabar ketika seorang ingin agar supaya dia dalam kondisi terjepit, mungkin ada orang yang menerornya, ada musuh yang ingin mencelakakannya, bila dia berkeinginan agar supaya tidak terlihat, baca ayat yang ada dalam surat Yasin. Inna ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wal'iyadzu billah wal'iyadzu billah. Bahkan di zaman kita saat ini fenomena film-film yang menampilkan unsur-unsur kesyirikan memoles seperti halnya sesuatu yang disyariatkan dalam Islam demikian banyak, ya kan? demikian banyak dimunculkan ada sosok pahlawan, dia punya kesaktian, kesaktiannya adalah dari tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran. Dia bisa membaca ayat Al-Quran ini sehingga bisa mengambil satu ilmu dari setiap ayat-ayat yang dia baca, sehingga dia bisa dengan ayat ini demikian, dengan ayat ini demikian, dengan ayat ini demikian. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Al-Quran Allah turunkan bukan dalam rangka untuk dijadikan sebagai jimat, tapi Al-Quran Allah turunkan adalah tujuannya untuk dibaca. Dengan seorang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala dari setiap hurufnya. Demikian pula diturunkannya Al-Quran tujuannya adalah agar supaya seorang muslim di samping membaca, mempelajari maknanya, mentadaburi ayat per ayatnya, bukan sebagaimana yang disangka oleh sebagian pihak yang jahil, bahwasanya ayat Al-Quran pada setiap ayatnya terkandung satu ilmu dari kesaktian demikian, demikian dan demikian. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Kalaulah semisal benar apa yang mereka katakan tersebut, laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah ketika membantah adanya perkara-perkara yang baru yang muncul sehingga dipolesi itu adalah sebagai syariat yang diyakini ketika dijalankan seorang akan mendapatkan pahala ketika melakukannya. Beliau mengatakan kalau semisal itu kebaikan, maka pastilah generasi-generasi sebelum kita pada zaman Rasul, pada zaman sahabat, dan generasi setelah mereka hidup para imam-imam terkemuka di zamannya seperti Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya dari kalangan para imam-imam Islam, maka pastilah mereka adalah orang-orang yang pertama kali melakukan perkara-perkara tersebut. Kalau semisal Al-Quran ketika digantung bisa menangkal adanya senjata-senjata tajam, maka tentulah para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud, ketika perang Badar, enggak harus istighosah kepada Allah, ya kan? Tidak harus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdoa hingga terjatuh selendangnya, hingga memohon dengan sangat kepada Allah. Hingga Rasul mengatakan, ya Rabbi in tuhlik hadhil isabah la tu'bad abadan. Ya Allah, kalaulah semisal engkau tidak memberikan kemenangan kepada kita umat Islam di peperangan ini, kamu tidak akan disembah untuk selama-lamanya ya Allah. Demikian sangatnya Rasul beristighatsah meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Allah kabulkan permohonan nabinya dan Allah turunkan ayat yang menjelaskan tentang kejadian tersebut. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian mengabulkan, mengijabahi istighatsah kalian, sesungguhnya saya akan membantu kalian dengan menurunkan 1000 para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum muslimin di dalam melawan mereka orang-orang kafir. Kalau semisal benar yang disangka oleh mereka bahwasanya pada ayat-ayat Al-Quran terkandung di dalamnya ilmu pamungkas, enggak perlu para sahabat Rasul istighosah, ya kan? Cukup membaca ayat ini dia bisa terbang, cukup membaca ayat ini dia bisa memukul lawannya hingga jauh sekian kilo terlempar. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah, fenomena kesyirikan yang beraneka ragam, pada sebagainya mengemas ini sebagai syariat, sesuatu yang disyariatkan padanya ada ayat-ayat Al-Quran, ada huruf-huruf hijaiyah, sehingga semuanya memotivasi dan menyemangati kita untuk terus mengkaji tauhid dan terus menerangkan hakikat tauhid ini di tengah-tengah masyarakat-masyarakat kita. Nah, kita bacakan perbedaan yang kedua. Kata ma'alif rahimahullah, al-amru thani annal awwalin yad'una ma'allahi unasan muqarrabina indallahi. Generasi jahiliyah, generasi terdahulu yang hidup pada masa Nabi SAW dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka berdoa bersama Allah kepada sekelompok manusia yang manusia ini adalah orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan orang-orang soleh, dari kalangan orang-orang yang baik, terkenal ibadahnya. Imma anbiya'a, imma yang mereka sembah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma yang mereka sembah adalah para nabi, dari nabi-nabi Allah tabaraka wa taala mereka yang sembah, yang disembah. Wa imma awliya'a, imma yang mereka sembah adalah para wali-wali Allah, dari kalangan orang-orang saleh, ataukah para malaikat, ataukah yang mereka sembah adalah makhluk-makhluk yang tidak memiliki dosa, seperti halnya pohon. Pohon pada hakikatnya adalah makhluk yang tidak berdosa. Allah sebutkan mereka adalah makhluk yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Aw ahjaron, ataukah yang mereka sembah adalah bebatuan, muti'atan lillahi laisat asiyah. Pohon dan batu pada kekannya adalah makhluk yang taat, mentaati perintah Allah, bukan sebagai makhluk yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ahlu zamanina yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nas. Adapun orang-orang musyrikin yang hidup pada zaman kita saat ini, mereka berdoa, beribadah bersama Allah kepada sekelompok manusia, yang sekelompok manusia ini adalah termasuk dari manusia yang paling fasiknya. Orang fasik, mereka sembah. Nah, mereka pugar kuburannya sedemikian rupa, dan mereka jadikan sebagai ajang mereka berdoa meminta kepada orang-orang fasik tersebut. Walladzina yad'unahum humul ladzina yahukuna anhumul fujur minaz zina was saraqah wa tarkis shalah wa ghairi dzalik. Orang-orang yang mereka sembah tersebut adalah mereka orang-orang yang mendapatkan gelar sebagai seorang yang fajir. Ima disebabkan karena perbuatan zinanya, ataukah disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang melakukan pencurian, ataukah orang-orang yang meninggalkan sholat, atau yang selainnya. Naam. Bahkan di zaman kita saat ini, asalkan kuburan itu terkenal sebagai kuburan yang lama, tidak jelas siapa yang dimakamkan di kuburan tersebut, akan dipugar, ya kan, sedemikian rupa, dan dijadikan sebagai ajang mereka berdoa kepada kuburan yang tidak jelas siapa yang dimakamkan di kuburan tersebut. Bahkan bila kita melihat pada sebagian kuburan-kuburan yang mereka sembah, mereka sendiri berbeda pendapat antara yang mengaku tempatnya di sini, sehingga yang benar kuburannya itu di sini. Kalau mendatangi tempat yang di sana itu tidak benar, itu bukan kuburannya. Sebagian lagi mengatakan bukan, yang di sana salah, yang di sini yang benar. Subhanallah. Tidak jelas, jangan-jangan yang disembah oleh mereka hanya sekedar tulang-tulang yang mungkin tulang-tulang keledai kah, tulang-tulang ayam atau tulang apa. Nah, tidak jelas. Apakah mungkin sekedar dapat tulang disembah, diaku-aku itu adalah orang soleh. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini perbedaan yang kedua yang disebutkan oleh mu'allif. Dan yang demikian benar-benar terjadi di zaman kita. Di zaman kita bahkan lebih mengerikan. Orang-orang secara nyata menyembah syaitan, bukan lagi menyembah orang-orang soleh, menyembah syaitan. Jelas-jelas syaitan diyakini bahwasanya pemilik gua ini adalah sang Baurekso. Ada yang melihat dia itu orang yang tinggi, ya artinya syaitan dia. Dijadikanlah sebagai ajang mereka menyembah para syaitan tersebut. Ada lagi yang ketika dalam kondisi sedih, stres, banyak pikiran disebabkan karena mungkin usahanya mengalami kebangkrutan, dia bertapa. Bertapa di lereng gunung, bertapa di pinggiran sungai, bertapa di bawah kolong jembatan, bertapa di pinggir pantai laut selatan. Tujuannya adalah agar supaya mendapatkan wangsit dari syaitan. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Syaitan yang jelas-jelas kafir disembah oleh mereka. Subhanallah. Berbeda dengan keadaan orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah, yang mereka sembah adalah orang-orang saleh. Mereka menyembah Lata. Lata adalah seorang yang saleh. Dikatakan Lata kana yalutus sawiqa lil hajj. Demikian keterangan Ibnu Abbas dan yang lainnya dari kalangan para ahli tafsir. Dia adalah seorang yang saleh, yang biasa membuat adonan kue untuk nantinya diberikan kepada orang-orang yang berhaji. Sehingga masyarakat merasa kagum dengan sifat dermawannya, kagum dengan sifat dia suka memberikan kepada orang-orang yang berhaji ketika itu. Ketika dia meninggal, maka disembahlah kuburan Lata tersebut, dijadikan sebagai berhala mereka. Wal'iyadzubillah. Kaumnya Nabi Nuh juga demikian. Mereka menyembah Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Kelima patung ini pada hakikatnya adalah kelima nama orang-orang soleh. Ketika mereka meninggal dunia, maka dibuatlah patung untuk mengenang orang-orang soleh tersebut. Nah, adapun orang-orang musyrikin pada zaman mu'alif rahimahullah, kesyirikannya tidak demikian. Yang mereka sembah adalah orang-orang yang fasik. Kebanyakan yang mereka sembah, yang mereka aku, itu adalah para wali-wali Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah orang-orang yang fasik. Adalah orang-orang yang fasik. Ketika dilihat Mbah Yayi tidak pernah sholat Jumat, akhirnya ketika ada seorang bertanya kepada Mbah Yayinya, Mbah Yayinya bilang, saya sholat Jumat nak, tapi di Mekah sana. Subhanallah. Ketika ada salah seorang dari Mbah Yayi mereka, para wali mereka, keluar dari kamarnya ataukah dari tempatnya dalam keadaan lengannya basah. Dalam keadaan lengannya basah. Ini disebutkan sebagai karomah oleh para orang-orang yang fanatis dengan wali-wali tersebut. Ada satu kitab namanya Karomah Para Wali. Nah, isinya syarat dengan kisah-kisah yang seperti ini. Ketika ada salah seorang di antara wali mereka keluar dari tempatnya dalam keadaan lengannya basah, dia mengatakan, saya mendengar tadi ada orang menyebut nama saya dan saya bantu dia. Dia lagi kecelakaan di sungai atau di laut. Ini lihat ini, lengan saya basah ini, habis menyelamatkan orang tersebut. Faya subhanallah, wal'iyadzubillah, wala hawla wala quwata illa billah. Nah, ini semuanya termasuk dari kejahilan. Yang dibalik kejahilan tersebut, akhirnya mereka terjatuh ke dalam perkara kesyirikan dengan jenis kesyirikan yang tidak pernah dilakukan oleh generasi awal-awal Islam dari kalangan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada zaman Rasul, ketika ada seorang ingin menyembah seorang yang telah meninggal dunia, dicari tahu dulu siapa orang tersebut. Kalau semisal dia seorang yang soleh, mereka sembah. Kalau semisal dia dulunya adalah seorang yang terkenal kebaikannya, mereka sembah. Tidak sembarangan. Nah, tidak asal ada kuburan kemudian dikasih kelambu kemudian disembah, tidak. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini. Kesyirikan mereka lebih parah dibandingkan kesyirikan pada zaman jahiliyah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pembahasan malam hari ini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu wa hafidhakumullah.